2 Korintus bab 5. Sabab kaula oning cak mon compo engki paneka badan paneka seeken nengi sampean sareng kaula steja e dunia paneka e bungkar ala nyadia akia kaangkui sampean sareng kaula steja compo e swarga bediana ala tibi ben setak rosak salanjenga. E dalam compo si semakin paneka sampean sareng kaula steja asroan pola necek terona seeneng e compo seeswar ke kaisa. Compo genikah bedene sampian sareng kaulis deja si anyar. Seabita eneng e dalam compo sedari dunia penikah, sampian sareng kaulis deja asroan pola na tanggungan seberak. Beni pola na tero lepas sedari beden sedari dunia penikah. Nanging pola na tero ngangkuya beden sedari suar ke kaisa. Supaya beden sebisa mateh panikah, eko besai seodik. Allah tibik senyedia aki sampian sareng kaulis sateje kaangkui kenika. Ben salerana merengaki arona kesampian sareng kaulis sateje minang ketanggungan. Lantaran kenika, kaulis sateje rostrosan kuat. Kaulis sateje oning cek saabi teki eneng edelem beten panika. Kaulis sateje ki jauh dari compok seekenengana kaulis sateje asareng pangeran. Sabab kaulis sateje odi adesar parcaja ka almasih. Beni adesar ponapa si bisa ketengal, deti ate kaulas deja kuat. Kaulas deja asokaan lepas dari beten menikah, supaya bisa eneng apolong sarang pangeran. Deti kaulas deja aehtiar, epatorongku kaangkui mas seneng panggeliana, saabi teki beda ecompo eka iya, juga menabi ampon beda ecompo eka isa. Sabab kaulas deja tanto epangadep ke pengadilana almasih, ben bekal narema abebales, bang sebang satempeng sarang lalakon na etunya peneka, lalakon sesae otaba na secuba. Kaulas deja oning punapa arte na takok ka pengiran, teti kaulas deja aehtiar mayakina oring parkara kaulas deja. Ala ngakali ka kaulas deja salam dalemah, ben kaula ngarep sampian deja cukan kenal ka kaulas deja, e dalam atena, maksud kaulas deja beni minta asupaja sampian deja, ngalem kaulis deja. Kaulis deja namung notorakia kesampian, berengse bagus parkara kaulis deja, sopaja sampian arasa kumbira polana kaulis deja. Mi oleh sampian oning, katipun apa sampian kotunyau tiring oreng singotama akirobena oreng, katempeng bebeteke. Mon kaulis deja pacet katon gila, kene kabit kamol je anah ala. Ben mon kaulis deja katon beres, kene kaka angkui kaparloane sampian. Katresna ana almasih singobesai kaula sateje. Ben kaula apang rasa jek mon setong oreng ampon sete kaangkui satejena oreng. Kenika artena satejena oreng ampon mate. Almasih sete kaangkui satejena oreng. Sopajereng oreng seodi tak odi kaangkui abad netibi. Nanging kagem almasih seampon sete ben epa odi pole kaangkui keparluana reng oreng genika sateje. Lantaran genika kaula sateja tak ngokor oreng menurut okorana manusa pole. Leres kaula sateja oning ngokor almasih menurut okorana manusa. Nanging samangken ampon punten. Oreng si ampon deti setong sarang almasih deti manusa si anyar. Selaju ampon tade sakale akan te anyar setejena. Kini kesteja elampa aki sarang erona ala. Kalaban perantaraan almasih Allah malares pole hubungana sampian sareng kaulis deja sareng salerana. Pas ngotos sampian sareng kaulis deja, supaya nolong ring oring lain, supaya hubungana sareng salerana, saya pole. Kaulis deja aberta aki cek kalaben perantaraana almasih, Allah masaya pole hubungana manusia sareng salerana. Allah alampa aki kenika, tak kalaben aku ket kesalahan-kesalahan, seampun elakoni manusia kesalerana. Ben ala ampun ngotos kaulis deja, kaangkui aberta aki kabar genika. Teti kaulis sateja panika otosana almasih, kalaben parantara anak kaulis sateja, ala tibi semenapak debuna. Bid asmana almasih, kaulis satejanya ona kalaben kuongku. Ngereng tarima pangaje ke ala seapareng jalan kesampian, kaangkui mesaye pole hubungan sareng salerana. Almasih tak tusa. Nanging sarang ala e penanggung tu sana sampian sarang kaula sateje. Sopaje sampian sarang kaula sateje. Saya pole hubungena sarang almasih lantaran tetisetong sarang almasih.